dua, hati ini dingin dan membeku, seakan cinta telah berlalu. Kalau memang cinta telah tiada, untuk apa kita satu cita di antara kita. Biar ku sendiri, takkan ku sesali perpisahan yang akan terjadi. Lebih baik